Malam di mana orang-orang sedang tidur lelap dengan mimpinya, maka bangunlah engkau untuk bermunajah pada Allah. Sampaikanlah segala problema hidupmu. Solat di waktu malam, solat tahajud, sangat besar pahalanya di sisi Allah. Bermohonlah, insya Allah, Allah akan mengabulkan segala doa-doamu. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sebahagian di waktu malam, solat tahajudlah kamu sebagai amal ibadah sunnah. Semoga kiranya Tuhan akan mengangkat derajatmu ke tingkat yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kanu qalilan yastaghfirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, adalah mereka itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam, dan menjelang waktu sahur mereka memohon ampunan.